نبيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 16 Safar 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah, Fikih Sirah Nabawi, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid Hafizahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada pertemuan kali ini kita memulai membaca bab yang ke-6, yaitu dari perang Hudaybiyah sampai kepada perang Mu'tah atau Mu'tah. Perang Hudaybiyah sampai kepada perang Mu'tah. Dan sebelum kita membaca tentang bab yang pertama atau pembahasan yang pertama, yaitu perang Hudaybiyah, maka penulis menyebutkan bahwasanya dari mulai perang Hudaybiyah ini, strategi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau seandainya dari perang Badar, kemudian Uhud, kemudian perang Ahzab, itu semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memulai, dan semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyerang, akan tetapi menunggu orang-orang kafir Quraisy yang memulai dan menyerang. Adapun dari mulai perang Hudaybiyah sampai kepada perang Mu'tah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah strategi. Yaitu beliau memerangi orang-orang kafir dan juga kaum Yahudi yang berkhianat kepada beliau. Jadi mulai dari perang Hudaybiyah inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai strategi yang baru, yaitu beliau mendatangi orang-orang kafir di tempat-tempat mereka. Beliau menyerang orang-orang kafir di daerah-daerah mereka. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tentang kenapa terjadinya perang Hudaybiyah, maka perlu diketahui terjadinya perang Hudaybiyah ini adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi bahwasanya beliau akan memasuki Ka'bah al-Musharrafah dan juga para sahabatnya, dan bisa bertawaf kemudian dalam keadaan aman, dan setelahnya bertahallul. Inilah penyebab utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perang Hudaybiyah. Di awal mulanya beliau itu bermimpi. Di dalam mimpinya beliau melihat beliau dan para sahabatnya masuk ke kota Mekah mengerjakan ibadah umrah. Kemudian masuknya dalam keadaan aman dan juga setelahnya bertahallul. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat 27. Laqad shadaqallahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fathan qariba. Sungguh Allah akan membuktikan kepada rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan masuk Masjidil Haram. Kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Dan memasuki Masjidil Haram di sini maksudnya adalah yaitu belum disebutkan tahun berapa, dalam kejadian apa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan menggundur rambut kepala dan memendekkannya sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Allah telah memberikan kemenangan yang dekat. Quran surat Al-Fath ayat 27. Inilah penyebab dari peperangan Hudaybiyah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermimpi bahwa beliau memasuki Masjidil Haram. Kemudian peperangan Hudaybiyah ini terjadi pada tahun 6 Hijriah di bulan Dzulqa'dah. Terjadi pada tahun 6 Hijriah di bulan Dzulqa'dah. Dan Hudaybiyah adalah sebuah sumur. Hudaybiyah adalah sebuah sumur yang kira-kira kalau sekarang ini dari kota Mekah 22 km dan berada di baratnya kota Mekah. 22 km dan berada di baratnya kota Mekah. Dan sekarang namanya adalah Asy-Syumaisi. Asy-Syumaisi. Namanya adalah Asy-Syumaisi. Kalau kita perhatikan gambar di manakah terjadi Hudaybiyah, maka ini ada gambar yang bisa mungkin dilihat. Ini kota Madinah. Kemudian Hudaybiyah di sebelah sini. Mekah sebelah sini. Jadi benar-benar sebagaimana sudah saya sebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-6 Hijriah beliau merubah strategi peperangan. Beliau yang datang dari kota Madinah dan mengarah kepada tempat-tempat orang-orang kafir untuk memerangi mereka. Berjalan dari sini sampai ke Hudaybiyah dan masuk ke nantinya maunya sebenarnya ingin ke Mekah untuk melakukan umrah. Akan tetapi nanti ada kejadian yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak jadi melakukan umrah. Ada lagi yang mengatakan bahwa Hudaybiyah adalah sebuah pohon. Pohon dari Hudaba. Makanya disebut dengan Hudaybiyah. Ada yang mengatakan bahwa Hudaybiyah adalah sumur, ada yang mengatakan Hudaybiyah adalah pohon. Pohonnya kira-kira seperti ini. Pohon yang ada di Hudaybiyah. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan para sahabatnya untuk bergegas mengumpulkan bekal-bekal untuk bisa berumrah ke Baitullah. Sebagian besar dari kaum Muhajirin dan Ansar yang berada di kota Mekah, mereka menyambut gembira rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke kota Mekah dalam rangka berumrah. Tetapi sebagian yang lain, yaitu di antaranya Al-A'rab. Al-A'rab adalah orang-orang Arab yang tinggal di perkampungan ataupun di padang pasir. Mereka enggan dan lamban untuk memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Mekah. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana." Orang-orang yang tidak ikut untuk pergi pada Hudaybiyah dari kaum A'rab, orang-orang yang tinggal di perkampungan Arab, mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa harta dan keluarga kami telah menyibukkan kami. Kami tidak ikut untuk ke Mekah. Maka mintakanlah ampun untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka apa yang tidak ada di dalam hati-hati mereka. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum dharran aw arada bikum naf'a." Tidak ada yang sanggup memberikan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian keburukan, atau jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian manfaat. Bal kanallahu bima ta'maluna khabira. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian lakukan. Bal dhanantum an la yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan. Wa zuyyina dhalika fi qulubikum. Wa dhanantum dhanna as-saw wa kuntum qauman bura. Kalian telah mengira bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, orang-orang beriman, tidak akan bisa kembali lagi ke kota Madinah. Itu diindahkan di dalam hati-hati mereka. Dan kalian telah mengira dengan pengakiran yang buruk, dan kalian adalah orang-orang yang sangat buruk. Ini menunjukkan bahwasanya sebagian dari para sahabat Nabi Arab, mereka melamban untuk ikut di dalam kepergian ke kota Mekah. Kemudian ahibati ahibatakumullah ta'ala, maka akhirnya Rasulullah SAW pada hari Senin di awal bulan Dzulqa'dah pada tahun ke-6 Hijriah, beliau bersama istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha dan juga bersama kaum beriman sejumlah 1400 orang dari kaum Muhajirin. Jumlah mereka 1400 orang. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi, maka harus ada yang menjadi pemimpin di kota Madinah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Numailah bin Abdullah Al-Laitsi. Numailah bin Abdullah An-Numay Al-Laythi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak keluar membawa senjata kecuali senjata yang digunakan oleh orang-orang yang bersafar. Kecuali senjata yang digunakan oleh orang-orang yang bersafar, yaitu senjata yang kecil untuk keperluan bersafar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa hadyu, hewan yang akan disembelih, berupa 70 onta. Dan di dalam 70 onta tersebut, salah satunya adalah ontanya Abu Jahal. Ontanya Abu Jahal. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa kesal dan rasa marah kepada orang-orang musyrikin, agar mereka merasa terhina karena unta pemimpin mereka sudah dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mau disembelih di hadapan mereka. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Dzulhulaifah di kota Madinah, maka beliau salat zuhur. Kemudian setelah itu beliau meminta dipanggilkan semua hewan hadyu beliau. Lalu beliau tandai bahwasanya ini adalah digunakan untuk hadyu. Lalu beliau berihram umrah. Dan beliau mengucapkan ihram umrah. Tujuannya adalah agar para sahabat benar-benar mengetahui bahwa perginya ke Mekah tujuannya adalah tidak lain kecuali untuk melaksanakan umrah, bukan untuk berperang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus yang bernama Busr bin Sufyan Al-Khuzai Al-Ka'bi sebagai mata-mata yang diutus duluan ke kota Mekah untuk memata-matai kaum kafir Quraisy. Namanya Busr bin Sufyan Al-Khuzai. Busr bin Sufyan Al-Khuzai. Di dalam buku terjemahan kita Bisr. Ya, Busr bin Sufyan Al-Khuzai Al-Ka'bi. Dari Bani Khuza'ah atau dari suku Khuza'ah. Diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai informan, mata-mata yang pergi duluan ke kota Mekah untuk memata-matai orang kafir Quraisy. Kemudian ahibati hamidakumullah taala, disebutkan bahwasanya Busr ini memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang kafir Quraisy mengetahui tentang keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui ingin menghadang kaum muslimin. Dan mereka pun sudah menghadang dengan membawa onta-onta perahan dan juga memakai pakaian mereka. Mereka menunggu di Dhi Tua dan bersumpah untuk menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah seorang yang waktu itu masih musyrik adalah Khalid bin Walid yang sudah membawa pasukannya sampai ke daerah yang namanya Qura'ul Ghanim. Qura'ul Ghanim. Khalid bin Walid yang waktu itu masih dalam keadaan musyrik membawa pasukannya sampai ke daerah Qura'ul Ghanim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya waiha Quraisy, alangkah celakanya wahai kalian orang-orang Quraisy. Laqad akalat humul harb." Sungguh peperangan sudah menghantui mereka. Madza alaihim law khallau baini wa baina sa'irin nas. Apa yang akan mereka lakukan kalau seandainya mereka membiarkan aku dan seluruh manusia? Fa in asabuni kana alladhi aradu. Kalau seandainya mereka bisa mencelakakanku, maka itulah yang mereka inginkan. wa in adharanillahu alaihim dakhalu fil Islam wa hum wafirun. Kalau seandainya mereka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku kemenangan atas mereka, maka mereka masuk dalam agama Islam dan mereka dalam jumlah yang banyak. Wa illam yaf'alu qatalu wa bihim uquwah. Kalau seandainya mereka tidak melakukan itu, maka mereka akan memeranginya dan mereka mempunyai kekuatan. Fama tadhunnu quraishun wallahi inni la azalu ujahidum 'ala alladhi ba'athani Allahu lahu hatta yudhhirahu Allahu lahu aw tanfarida hadhihi as-sarifa. Apa yang dikira oleh orang-orang Quraisy? Demi Allah, sungguh aku masih saja berjihad untuk menegakkan yang Allah Subhanahu wa taala mengutusku untuknya, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepadaku atau sampai aku mati. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiap kalau seandainya memang orang-orang kafir Quraisy menghalangi jalan mereka. Nah, kemudian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta musyawarah dengan para sahabatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ashiru ayyuhan nas ala alayya atawrauna an amila ila iyalihim wa dharari haula'i alladhina yuriduna an yasudduna 'anil bait." Wahai manusia, berikan pendapat kalian kepadaku. Apakah kalian memilih aku melanjutkan untuk menemui mereka sampai ke daerah-daerah mereka, yaitu orang-orang yang menghalangi kita untuk pergi ke Baitullah? Fa in ya'tuna kana Allah azza wa jalla qad qata'a 'aynan minal musyrikin wa illa taraknahum mahrubin. Intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, apakah kita kembali saja ke kota Madinah ataukah kita lanjutkan ke Baitullah? Dan siapa yang menghalangi kita, kita akan bunuh. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ya Rasulullah, kharajta 'amidan li hadzal bait, la turidu qatla ahadin wa la harba ahad. Fatawajjah lahu, faman saddana 'anhu qatalna." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau keluar dengan sengaja, tujuannya adalah ke Baitullah, tidak menginginkan membunuh seorang pun, tidak menginginkan berperang dengan seorang pun. Maka tetaplah pergi. Pergi ke Baitullah. Kalau seandainya ada orang yang menghalangi jalan kita, maka kita akan perangi dia. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ya Nabi Allah, innama ji'na mu'tamirin." Wahai Nabi Allah, kita datang dalam keadaan berumrah. "Walam naji' nuqatilu ahadan." Dan kita tidak datang untuk memerangi seseorang. Walakin man hala bainana wa bainal bait qatalnah. Akan tetapi kalau seandainya ada orang yang menghalangi antara kita dengan Baitullah, kita akan perangi dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Umdu ala ismillah." Artinya lanjutkan perjalanan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tetap jalan menuju Mekah. Kemudian Khalid bin Al-Walid yang waktu itu masih dalam keadaan musyrik, beliau berusaha untuk mendekat kepada kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Usfan. Usfan itu kalau kita lihat tadi gambarnya adalah di daerah sekitar beberapa kilometer saja. Ini gambarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Usfan, ya, dari kota Madinah, di kota Madinah, kemudian jalan sampai ke Usfan. Nah, di sinilah Rasulullah SAW dihadang oleh Khalid bin Walid. dengan 200 tentara berkudanya. Dengan 200 tentara berkudanya. Jadi beliau datang jalan dari sini, kemudian sampai ke Usfan. Di Usfan dihadang oleh siapa? Khalid bin Walid. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pasukan berkuda yang dibawa oleh Khalid bin Walid sebanyak 200, di situ ada Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal. Dan Ikrimah bin Abi Jahal tentunya ingin balas dendam atas kematian bapaknya Abu Jahal di peperangan Badar atau Uhud. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Usfan, tetapi beliau kemudian salat. Disitulah pertama kali salat dalam radhiyallahu an, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Usfan fastaqbalana al-musyrikun alaihim Khalid ibn al-Walid wa hum bainana wa bainal qiblah fa shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra fa qalu ay Khalid ibn al-Walid wal ladzina ma'ahum min al-musyrikin qad kanu ala halin law asabna ghirratahum. Artinya, kami pernah bersama Rasulullah SAW di daerah Usfan. Kemudian di hadapan kami kaum musyrikin. Anggap ini Rasulullah di hadapannya kaum musyrikin. Yang memimpin waktu itu adalah Khalid bin Walid. Kemudian mereka, Khalid bin Walid dan pasukan yang 200 pasukan berkuda tersebut, menghalangi Rasulullah SAW antara Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan Ka'bah. Jadi Khalid bin Walid di antara mereka. Kemudian salatlah Rasulullah SAW salat zuhur. Dan itulah pertama kali salat zuhur dan salatnya dalam keadaan salat khauf. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 102. Jadi salat khauf pertama kali dilakukan di Usfan pada kejadian Hudaybiyah. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 102. Kemudian pada ikhwah, setelah beliau salat zuhur, kemudian sampai datang waktu salat asar. Sampai datang waktu salat asar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan para sahabat untuk bersiap-siap. Dan para sahabat akhirnya bersiap-siap mengambil senjatanya yang seadanya tadi. Maka para sahabat membuat dua barisan. Apabila barisan pertama ruku, kemudian Rasulullah SAW ruku, lalu para sahabat pun ruku seluruhnya bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dari ruku. Kemudian kami pun mengangkat kepala seluruhnya dari Rasulullah dari ruku. Kemudian Rasulullah SAW sujud dengan saf yang pertama, sedangkan saf yang kedua diam menjaga kaum muslimin. Ketika sudah sujud, kemudian setelah itu bangun, maka saf yang kedua sujud dan duduk di antara dua sujud. Sujud dan duduk di antara dua sujud. Kemudian setelah itu, ya, saf yang pertama mundur diganti dengan saf yang kedua. Dan begitulah cara salat khauf. Yang jelas pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, salat khauf, salat takut terjadi pertama kali ketika peristiwa Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil jalan lain selain jalan yang dilalui oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian setelah itu beliau turun di Hudaybiyah. Beliau turun di Hudaybiyah. Kemudian tiba-tiba untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dan tidak mau berjalan. Orang-orang berkata, Quswa, yaitu nama unta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mogok berjalan. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma khala'atil quswa wa ma dzaaka laha bi khuluq, walakin habasa habisul fil." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unta ini tidak mogok dan itu bukanlah kebiasaannya. Tetapi ia ditahan oleh zat yang pernah menahan pasukan bergajah, yaitu ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yas'alunani khuttatan yu'azzimuna fiha hurmatillah illa ataituhum iyyaha." Demi jiwaku yang berada pada genggamannya, sesungguhnya seandainya mereka meminta kepadaku sebuah kesepakatan yang mereka akan mengagungkan bulan-bulan Allah, niscaya akan aku penuhi permintaannya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan mereka melakukan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ontanya untuk berdiri dan melanjutkan perjalanannya sampai kepada Hudaybiyah. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan mukjizatnya. Mukjizatnya adalah bahwa keluar dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air agar bisa berwudu. Diceritakan di dalam kitab Dalailun Nubuwah yang tulis oleh Imam Al-Baihaqi bahwa Rasulullah SAW meminta didatangkan air seember, kemudian beliau berwudu dari air yang ada dalam bejana tersebut. Beliau berkumur-kumur, kemudian beliau keluarkan, kemudian beliau perintahkan untuk menyiramkan kepada sumur tersebut. Nah, rupanya di daerah situ tidak ada sumur yang banyak. Nah, di sinilah menunjukkan bahwasanya salah satu makna Hudaybiyah adalah sumur. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil salah satu busur anak panah. Kemudian setelah itu beliau lemparkan ke dalam sumur. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu airnya menjadi naik sampai mereka bisa menciduk air tersebut dengan tangan mereka. Ini mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada mukjizat lain disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Jabir bercerita, atisan nasu yaumal Hudaybiyah, orang-orang kehausan pada peperangan Hudaybiyah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina yadayhi riqwah. Kemudian di depan beliau, di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada riqwah. Riqwah itu adalah semacam bejana kecil yang terbuat dari kulit. Bejana kecil yang terbuat dari kulit. Lalu beliau berwudu darinya. Lalu orang-orang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Malakum? Kenapa kalian mendatangi ke sini?" Lalu orang-orang berkata, "Ya Rasulullah, laisa indana ma natawadda'u bihi wala nashrabu illa ma fi raqwatik. Wahai Rasulullah, kita tidak memiliki air untuk bisa berwudu, dan kita tidak memiliki air untuk minum kecuali dari bejana yang engkau miliki ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya pada bejana tersebut. Lalu keluarlah air dari selah-selah jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'amsalil uyun, seperti mata air. Seperti mata air. Artinya ini dilihat oleh para sahabat. Keluarlah air dari selak-selak jemari-jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mata air. Jabir berkata, "Fasyaribna wa tawadda'na." Kami pun minum dengan puas. Kami berwudu. Lalu Jabir ditanya, "Kam kuntum yauma idzin?" Berapa jumlah kalian saat itu? Maka Jabir menjawab, "Law kunna 100,000 lakafana. Kunna 15 wa 100." Kalau seandainya jumlah kita 100,000, maka sudah masih cukup air tersebut. Kami pada saat itu sekitar 115,000. Kalau seandainya 100,000 cukup 15,000. Mungkin 15,000. Kalau seandainya 100,000 masih cukup. Kami waktu itu 15,000, kata beliau. Nah, ini menunjukkan mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, silakan azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan sampai komat baru kita pertanyaan atau sholat. Para ikhwan yang dirahmati Allah, itulah mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua di situ mukjizatnya. Yang pertama, beliau melemparkan anak panah, kemudian sumur yang asalnya kering tersebut menjadi banyak airnya. Yang kedua, keluar dari jari jemari beliau, sela-sela jari jemari beliau, air yang akhirnya bisa digunakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum untuk berwudu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ada kejadian di masa Hudaybiyah bahwa kaum muslimin saat itu mendapati hujan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk sholat di tenda masing-masing. Untuk sholat di tenda masing-masing. Ini diceritakan oleh Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa bahwasanya beliau berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyah fa'asabana matarun dhata laylah fasalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subha thumma aqbala 'ayna bi wajhi faqala ataduruna madza qala rabbukum." Yang artinya, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perjalanan Hudaybiyah. Lalu suatu malam kami mendapati hujan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk salat di tenda-tenda kami. Lalu saat salat subuh, hujannya sudah berhenti. Kemudian setelah selesai salat subuh mengimami kaum muslimin, maka beliau menghadap kaum muslimin. Kemudian beliau berkata, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian?" Maka para sahabat menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ada dari hamba-hambaku yang di waktu pagi dia beriman kepadaku, dan ada dari hamba-hambaku yang di waktu sore di waktu pagi dia kafir terhadap hamba terhadapku. Kemudian setelah itu kata Rasulullah SAW, "Fa amma man qala mutirna bi rahmatillah wa bi rizqillah wa bi fadlillah fa huwa mu'minun bi wa kafirun bil kaukab." Adapun yang mengatakan kita mendapat hujan dengan rahmat Allah, dengan rezeki dari Allah, dengan karunia Allah, maka dia adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir dengan bintang-bintang. "Wa amma man qala mutirna bi najmi kadza fa huwa mu'minun bil kaukab kafirun bi." Adapun orang yang mengatakan kita diberi hujan karena ada bintang ini, maka dia beriman kepada bintang dan kafir terhadapku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pernah terjadi di masa-masa Hudaybiyah hujan. Nah, yang jadi pemikiran di sini atau yang jadi pembicaraan di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tauhid. Tauhid. Artinya di dalam perjalanan beliau masih membicarakan tentang tauhid. Siapa yang mengatakan hujan ini karena ada bintang ini, maka dia berarti kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Setelah itu ada seorang yang bernama Budail bin Warqa. Budail bin Warqa. Budail bin Warqa ini sebagai negosiator antara Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir Quraisy. Dan Budail bin Warqa ini adalah dari Khuza'ah, dari suku Khuza'ah. Dan Khuza'ah adalah, meskipun mereka kafir musyrik, mereka mempunyai perjanjian damai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Budail bin Warqa memberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang-orang kafir Quraisy tidak percaya kedatangan engkau untuk berumrah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Budail bin Warqa untuk memberitahukan apa adanya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tetap orang-orang kafir Quraisy tidak percaya. Diutus lagi utusan-utusan orang-orang Quraisy yang bermacam-macam untuk melakukan negosiasi antara Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir Quraisy. Yang diutus adalah Mikraz bin Hafs. Mikraz bin Hafs. Dan Mikras bin Hafs ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan hadza rajulun fajir. Ini adalah seorang yang penipu. Maka akhirnya ketika sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kepada Mikras sebagaimana yang dikatakan kepada Budail bin Warqa, bahwasanya kami datang untuk berumrah bukan untuk perang. Akhirnya mereka mengutus Al-Hils bin Al-Qamah. Al-Hils bin Al-Qamah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Al-Hils bin Al-Qamah mengatakan hadza min qaumin yu'adzibuna al-budna fab'athuha lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini orang Al-Hais bin Al-Qamah adalah orang-orang yang sukunya sangat mengagungkan onta. Maka berikan kepada dia onta. Maka para sahabat memberikan kepadanya onta. Ya. Maka ketika diberikan onta, Al-Hais bin Al-Qamah mengatakan subhanallah ma yanbaghi li haula an yasuddu 'anil bait. Artinya maha suci Allah, tidak pantas orang-orang kafir Quraisy untuk menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Baitullah. Ini kenapa? Karena sudah dapat hadiah Al-Hils bin Al-Qamah. Kemudian akhirnya Hils bin Al-Qamah pergi ke Quraisy lagi. Artinya misinya tidak berhasil untuk memerintahkan Rasulullah SAW pulang saja. Orang yang ketiga yaitu Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Orang yang ketiga yang diutus adalah Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Dan Urwah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ajma'ta awbash an-nas thumma ji'ta bihim bi baydatika litafuddha. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau kumpulkan orang banyak, kemudian mereka membawa mereka kepada keluargamu untuk membunuh mereka. Nah, ini disangka bahwasanya Rasulullah SAW pergi ke Mekah untuk berperang. Maka Rasulullah SAW juga menjawab sebagaimana yang beliau jawab kepada Barqa, Budail bin Warqa, Budail bin Barqa, bahwasanya kami datang untuk berumrah bukan untuk berperang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hadza Ibnu Abi Quhafah." Ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu siapa tadi? Urwah mengatakan, "Ama wallahi laula yadun kanat laka 'indi lam ajzika biha la ajabtuka." Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, isap saja kemaluan Tuhanmu itu, Lata. Apakah kamu mengira kami serendah itu? Urwah bertanya, siapakah orang ini ya Muhammad? Beliau menjawab, ini adalah Ibnu Abi Quhafah. Ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Urwah berkata, demi Allah, jika aku tidak berhutang budi padanya, pasti aku balas. Maka akhirnya Urwah berusaha untuk menjambah jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Mughirah bin Syu'bah pada waktu itu sedang berdiri tepat di sisi kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Mughirah bin Syu'bah pada waktu itu memakai penutup kepala perang dan beliau juga memegang pedang. Kemudian sambil menepuk tangan Urwah yang ingin menjamahnya sambil berkata, jangan sentuhkan tanganmu pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urwah berkata, siapakah orang ini? Maka Rasulullah maka mereka menjawab, ini adalah anak saudaramu Mughirah bin Syu'bah. Urwah berkata, waihak ma afadzaka wa aghladzaka. Dasar pengkhianat, aku baru saja menutup aibmu. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, mereka itu sangat penipu dan pengkhianat. Kalau seandainya mereka sanggup untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bunuh meskipun dalam keadaan berkhianat. Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Urwah memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kehidupan dengan para sahabatnya. Dan ini menunjukkan bagaimana para sahabatnya sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini, "Fama tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamah illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum." Fadalaka biha wajhahu wa jildahu. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah kecuali ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di tangan para sahabat. Lalu kemudian mereka pijat-pijatkan ludah tersebut pada wajah mereka dan pada kulit mereka. Wa idza amarahum ibtadaru amrahum. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebuah perkara, maka mereka bergegas saling dahulu mendahului untuk mengerjakan perintah tersebut. Wa idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudhu'ihi. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, mereka hampir saja saling bunuh-membunuh untuk bisa mengambil bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takallamu khafadhu aswatahum 'indah. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, apabila mereka berbicara, maka mereka berbicara dengan suara yang lirih di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhara ta'dhiman lahu sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah menajamkan pandangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, melihat kejadian itu, Urwah pulang kepada orang-orang kafir Quraisy yang berada di Mekah. Kemudian beliau berkata, "Ai kaum, wahai kaumku, wallahi laqad wafattu 'alal muluk." Sungguh aku pernah mendatangi para raja. "Wafattu 'ala Qaisar wa Kisra wa Najasy." Aku pernah mendatangi Kaisar Romawi, Kisra dan Najasy. Wallahi ma ra'aitu malikan qattu yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah melihat raja sama sekali yang diagungkan oleh para pengikutnya sebagaimana para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi in tanakhama nakhamatan illa waqat fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildah. Demi Allah, tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam ludah dengan sebuah ludah kecuali terdapat atau terletak pada salah satu tangan dari tangan para sahabat Nabi, kemudian mereka usapkan ke wajah dan kulit mereka. Wa idza amarahum ibtadaru amrahum. Kalau seandainya mereka diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bergegas mengerjakan perintah tersebut. Wa idza tawadda'a kadu yaqtatiluna 'ala wudhu'ihi. Kalau seandainya beliau berwudu, maka mereka hampir saja saling bunuh-membunuh untuk mengambil bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takallamu khafadhu aswatahum 'indah. Kalau seandainya mereka berbicara, maka mereka melirihkan suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuhidduna an-nadhara ilaihi ta'dhiman lah. Dan tidak pernah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum menajamkan pandangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pengagungan terhadap beliau. Wallahi laqad ra'aitu qauman la yuslimunahu li syai'in abada. Demi Allah, aku sudah melihat orang-orang yang tidak akan pernah menyerahkannya selamanya. wa innahu qad arada 'alaikum khuttata rusydin faqbaluha farau ra'yakum. Dan sesungguhnya ia telah memberikan kepada kalian sebuah sebuah rencana yang baik untuk kalian, maka terimalah dan silahkan kalian pikirkan masing-masing. Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan narudduhu 'anil bait fi 'amina hadha, tahun ini kita tolak, tidak boleh ke Baitullah. Wa yarju' min qabil fa yadkhulu Makkah wa yatuful bait, silahkan tahun depan dia datang dan kemudian datang masuk ke kota Mekah dan silahkan dia melakukan tawaf di Baitullah. Nah ini para ikhwah, jadi ada beberapa utusan-utusan orang-orang kafir Quraisy yang merupakan negosiator untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak bisa masuk ke dalam kota Mekah. Yang pertama tadi Budail bin Warqa, kemudian yang kedua Al-Hils, Mikras bin Hafs. Kemudian yang ketiga Al-Hils bin Al-Qabah. Nah, kemudian yang keempat yaitu Urwah. Yang keempat yaitu Urwah. Urwah ini yang lama dan juga banyak sekali cerita tentangnya. Nah, begitu juga Rasulullah SAW nanti mengutus Hiras bin Umayyah untuk Quraisy. Nah, kemudian juga mengutus Uthman bin Affan. Nah, itu kira-kira nanti insya Allah kita lanjutkan tentang perjalanan Hudaybiyah ini sampai kepada perjanjian Hudaybiyah. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah air liur Nabi Muhammad SAW sama saja dengan air liur para ulama sehingga dapat diambil berkahnya? Tentu beda. Di sini, perhatikan. Tidak ada dari zat tubuh seorang manusia yang penuh dengan berkah kecuali Rasulullah SAW. Air liur, keringat, rambut, bekas pakaian, maka tidak ada zat dari tubuh manusia seorang pun yang penuh dengan berkah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Buktinya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka mereka tidak bertabarruk dengan tubuh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tidak bertabaruk dengan bekas air wudu Abu Bakar As-Siddiq, tidak bertabaruk dengan rambut Abu Bakar As-Siddiq, tidak bertabaruk dengan ludah Abu Bakar As-Siddiq, padahal beliau adalah manusia kedua setelah para nabi dan para rasul yang paling mulia. Maka ini menunjukkan bahwa tidak benar pendapat yang menyatakan antara nabi dan para ulama sama berkahnya. Sama berkahnya. Jawabannya adalah tidak sama, karena para sahabat nabi yang lebih utama dibandingkan seluruh wali-wali, seluruh ulama, ya, tidak ditabarruki oleh sahabat-sahabat yang lain. Sebab yang kedua yaitu mereka yang menyamakan antara air liurnya ulama dengan air liurnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa antara Rasulullah SAW dengan ulama ada kesamaan. Dari sisi mereka adalah orang-orang yang sangat beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keimanan, kemudian para ulama pun memiliki keimanan. Bahkan mereka, bahkan bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal anbiya innal ulama warathatul anbiya. para ulama adalah pewarisnya para nabi. Menurut mereka, berdasarkan ini, maka karena sama-sama beriman dan sama-sama sebagai pewaris, maka wajar kalau para ulama air liurnya sama dengan air liur Rasulullah SAW. Berarti bekas-bekas para ulama boleh diambil berkah sebagaimana bekas-bekasnya Rasulullah SAW. Jawabannya mudah, yaitu kalau seandainya dikatakan Nabi Muhammad SAW sama dengan para ulama, maka karena sama bisa ditabarruki dua-duanya. Samanya dari sisi apa? Nabi Muhammad SAW beriman dan keimanannya tinggi, begitu juga ulama beriman dan keimanannya tinggi. Maka kita katakan syattana bainahuma. Tidak ada bisa disamakan di antara keduanya. Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni la atqakum wa akhsyakum lillah. Demi Allah, aku orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Tidak bisa disamakan keimanan Rasulullah SAW dengan keimanannya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau seandainya bisa disamakan imannya Rasulullah SAW dengan imannya para ulama, maka berarti kita juga bisa disamakan dengan Rasulullah SAW. Kalian juga bisa disamakan dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalian semuanya orang beriman. Berarti semua dari kaum muslimin bisa diambil barokahnya. Ya, kalau si fulan motong rambut, ambil berkah rambutnya. Kenapa? Karena sama-sama beriman. Itu tiga jawaban. Kenapa tidak diperbolehkan bertabarruk dengan zat tubuh manusia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban yang pertama, yaitu para sahabat saja yang merupakan manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul tidak ditabarruki. Jawaban yang kedua, yaitu tidak akan pernah sama keimanan Rasulullah SAW dengan keimanannya para ulama. Jauh dibandingkan. Yang ketiga, yaitu kalau seandainya bisa disamakan antara keimanan Rasulullah dengan keimanan para ulama, maka karena kuncinya adalah iman, maka berarti antum-antum semua orang beriman. Kalau begitu, antum-antum semua boleh diambil barokahnya. Kalau antum berludah, maka ditanai. Tanai sama, ludahnya sama dengan, menurut pendapat ini adalah sama dengan ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kekeliruan dan kerancuan. Dan kemudian pada ikhwah, ketika kita mengatakan tidak pantas tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disamakan dengan tubuh yang lain, itu sebenarnya kita sedang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ada cerita atau kisah yang tidak bersandar dengan hadis sahih, tapi kisah itu populer masyarakat? Oh, banyak. Banyak sekali, di antaranya kisah ketika beliau di Goa Thur, di Jabal Thur, yang mana di situ ada cerita-cerita yang belum dari riwayat yang sahih. Seperti cerita ada sarang laba-laba, kemudian cerita ada cicak, kemudian ada cerita macam-macam, banyak. Belum ada contohnya, dari belum ada riwayat sahih yang menunjukkannya. Kalau orang yang beranggapan hujan turun karena adanya bintang ini dan itu dianggap kafir oleh Rasulullah SAW, bagaimana Ustadz dengan orang yang beranggapan bahwa hujan turun karena Syekh Fulan datang? Maka jawabannya ini adalah sama, dia kafir dengan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Syekh Fulan. Ya, kafir dengan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Syekh Fulan. Dan yang paling penting sebenarnya antum harus ketahui, kenapa ada pendapat sedemikian? Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah ghulu, terlalu mengkultuskan seseorang di atas batas kewajaran. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu." Jauhi oleh kalian sifat ghulu. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena sifat ghulu, terlalu berlebih-lebihan memuji, mengkultuskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tatruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Faqulu inna ma ana 'abdun." Faqulu inna ma ana 'abdun. Inna ma ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian terlalu berlebih-lebihan memujiku sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan memuji Nabi Isa bin Maryam. Ucapkanlah, aku sesungguhnya adalah hamba. Maka ucapkanlah Abdullah dan Rasulnya, hambanya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini musibah yang menyebabkan kesyirikan. Terlalu mengkultuskan seseorang sehingga diangkat menjadi kedudukan seperti kedudukannya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jilani bisa menurunkan hujan, menahan hujan, menyembuhkan penyakit, kemudian menghidupkan orang mati. Ini semua adalah timbul karena seseorang mengkultuskan seorang di atas batas kewajaran. Dan ini termasuk daripada penyakit penyebab kesyirikan di tengah masyarakat sepanjang masa, yaitu mengkultuskan seseorang di atas batas kewajaran. Apalagi kadang-kadang seseorang tersebut jelas-jelas menghina Rasulullah SAW, maka tetap saja dikatakan sebagai wali Allah, dikatakan sebagai orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan karena ghulu. Dan ini penyakit ghulu diambil dari kaum Yahudi dan Nasrani. Itu kaum Yahudi, mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan ahbar-ahbar mereka sebagai tuhan sembahan selain Allah. Dengan cara mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu orang-orang Yahudi ikut menghalalkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu orang-orang Yahudi ikut mengharamkan. Itulah ibadahnya orang-orang Yahudi yang terlalu berlebihan terhadap ulama-ulama mereka. Nah, kemudian juga orang-orang Nasrani, mereka menganggap Isa bin Maryam adalah putra Tuhan, putra Allah Subhanahu wa taala. Disinilah bahwa sifat ghulu adalah penyakit, bahkan penyakit agama-agama sebelum kita, agama-agama yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakitnya adalah ghulu, terlalu berlebih-lebihan mengkultuskan sesuatu. Ya. Dan kita sebagai orang ahlu sunnah yang bermanhaj salaf harus jauh dari sifat itu. Kita boleh mengikuti seorang yang alim di antara kita, tapi dengan dalil. Dan kita menganggap orang tersebut ya bisa salah, bisa benar. Yang tidak pernah salah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan nanti tentang peperangan Hudaybiyah yang diakhiri dengan perjanjian Hudaybiyah. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.